pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Menggenggam menang segala kerinduan, menanggung namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu. Hingga sampai kini aku masih ada. Menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin kau datang dan hadir di mimpiku. Pastikan kelak bersamamu.